Wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala babu qublatis sibyani. Haddathana Umar ibn Sufyan qala haddathana Sufyan an Hishamin an Urwata an Aisyah radhiyallahu anha qalat jaa a'rabiyyun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala tuqabbiluna sibyanakum fama tuqabbiluhum fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aw amliku laka an nazza Allahu min qalbika ar-rahmata. Langsung baca syarahnya. Syarhul kalimat. Qala syarihu rahimahullah ta'ala syarhul kalimati aw amliku laka ay la aqdiru an aj'ala ar-rahmata fi qalbika wallahu naza'aha minhu. Fiqhul hadithi al-awalu takbilul insani khaddun khadda waladihi as-saghiri wajibun ala wajhi syafaqati wal rahmati wal lutfi. Athani mahabbatul qarabati sunnatun sawa'un kana dhikron au untha. Dhakaron. Sawa'un kana dhakaron au untha. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ba'd. Babu qiblatis sibyan. Faqala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala حدثنا عمر بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة بن عن عروة عن عائشة. Dari Urwah, dari Aisyah. Urwah adalah keponakan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Anak dari saudari Aisyah Asma binti Abi Bakar. Qalat Aisyah berkata jaa Rabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang sekelompok orang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian orang Arab Badui ini mengatakan atau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atuqabbiluna sibyanakum famanuqabbiluhum, apakah kalian orang-orang Madinah mencium anak-anak kalian? Kami enggak mencium anak-anak kami, kami enggak mencium mereka. Maka Nabi SAW merespon ucapan ya orang Arab Badui ini. Kata Nabi SAW, awa amliku laka an naza'allahu min qablika rahmah. Ya, awa amliku liyati syarhul kalimat ay la aqdiru, aku tidak kuasa an ya aja'ala rahmata fi qalbika, untuk memberikan rahmat di kalbumu. Wallahu naza'aha anhu, sedangkan Allah sudah mencabut rahmat dari kalbumu. Itu maknanya. Ya, jadi makna hadis awa amliku laka an naza'allahu min qablika rahmah, apakah aku kuasa ya untuk menahan adanya rahmat pada tetap ada pada dirimu sedangkan Allah sudah mencabutnya. Artinya apa? Orang yang tidak memiliki kasih sayang kepada anak-anaknya dengan mencium anak-anaknya, itu berarti rahmat sudah enggak ada pada diri dia. Nah, ini penting ini. Ya. Jangankan anak sendiri, keponakan, kemudian anak sepupu, ya, atau keponakan dari istri atau kerabat, ya. Itu kita boleh mencium mereka, apalagi anak sendiri. Apalagi yang lebih dekat lagi, cucu, ya. Jadi orang-orang yang memang tidak memiliki rahmat di sini, karena memang ada zaman sekarang orang yang enggak suka cium anak-anaknya. Nah, ini berbahaya. Dan mereka punya salaf. Salafnya siapa? Arab Badui ini. Ya, Arab Badui ini yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. seakan-akan mereka itu sudah dicabut rasa rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi SAW menyatakan irhamu man fil ard yarhamukum yarhamkum man fis sama. Ya. Rahmatilah, berilah kasih sayang kepada orang-orang yang ada di muka bumi. Maka niscaya kalian akan ya diberikan rahmat oleh zat yang ada di atas langit itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini gimana mau ya mau diberikan rahmat oleh Allah, ternyata rahmat yang ada pada diri dia udah dicabut. Nah. Kemudian fikul hadis, kandungan hadis ini taqbilul insan khadda waladihi, khadda dengan mansub sebagai maf'ul bih dari taqbil, karena taqbil masdar beramal amal fi'il. Seseorang mencium pipi anaknya as-sagir, ya pipi anaknya yang kecil, yang masih kecil, wajibun ala wajib syafaqati warahmati walutfi, itu adalah wajib sebagai bentuk kasih sayang, rahmat dan kelembutan. Nah, as-sani yang kedua, mahabbatul qarabati sunnatun sawa'un kana dzakaran aw unsa. Yang kedua, mencium anak, kerabat, ya, keponakan, cucu, maka mencintai kerabat itu adalah sunnah. Apakah mereka anak-anak laki-laki atau anak perempuan? Nah, terus lanjut Faris. Haddatsana Abu al-Yamani qala akhbarana Syu'aibun an az-Zuhri qala haddatsana Abu Saldamah ibnu Abdurrahman anna Abu Hurairah qala qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hasan ibn Aliin wa'indahu al-Aqra'u ibn Habisin at-Tamimi jalisun faqala al-Aqra'u inna li ashratan minal waladi ma qabbaltu minhum ahadan fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qala man la yarhamu la yurhamu. Fiqhul hadithi taqbilul waladi minal ahlil maharimi wa ghairihim minal ajanibi innama yakunu lishyafaqati warrahmati lalidzati wasyahwati. Athani man la yarhamun nasa bil ihsani ilaihim. Man la yarham itu sebagai fi'il syart. Man la yarhamun yarhamin nasa bil ihsani ilaihim la yuthabu birrahmati min qabli rahmani min kibali rahmani. Baik. Kemudian Imam Bukhari membawakan hadis yang berikutnya di hadis 91. Haddatsana Abu Yaman akhbarana Syu'aibun an-Zuhri qala haddatsana Saldamata ibnu ya Abdurrahman anna Abu Hurairah qal, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata qabbala Rasulullah, qabbala yuqabbilu taqbilan, mencium ya qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hasan ibn Ali, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium cucu beliau Hasan bin Ali ya radhiyallahu ta'ala anhuma wa indahu al-Aqra ibn Habisin at-Tamimi jalisun, dan di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam ada Aqra, ada seorang yang bernama Aqra bin Habis at-Tamimi yang sedang duduk. Maka Aqra mungkin heran melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencium cucunya. Maka Aqra berkata innali asyaratan minal waladi, aku punya 10 anak. Maqabaltu minhum ahada, saya enggak pernah mencium seorang pun dari kalangan anak-anak saya tadi. Fanadara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun menoleh melihat kepada Aqra tadi. Kemudian beliau mengatakan man la yarham la yurham. Siapa yang tidak memiliki rahmat, menyayangi, maka dia pun tidak disayangi. Ya. Nah, kata Syekh Dr. Luqman As-Salafi di sini di syarah fikul hadis taqbilul waladi minal ahli al-maharimi wa ghairihim minal ajanibi innama yakunu lisyafaqati warahmati la lidzati wasyahwati. Jadi seorang ayah yang mencium keluarganya atau dari kalangan kerabatnya, mahramnya atau selainnya, dari kalangan yang ajanib, bukan kalangan kerabatnya, itu seorang ayah mencium kerabat yang masih kecil-kecil, itu semua karena kasih sayang, karena kelembutan, bukan karena ingin berlezat-lezat, enak-enak, apalagi melampiaskan syahwat. Ya, namun semua itu karena kasih sayang. Kasih sayang. Asani yang kedua, man la yarhamin nas, siapa yang tidak merahmati manusia, bil ihsani ilaihim, dengan berbuat baik kepada mereka, la yusabu birahmati min kibalir rahman, maka dia tidak akan diberikan ganjaran pahala dengan rahmat dari Allah yang Maha Rahman. Nah, ini penting ini. Ya. Terus lanjut Faris. Qala al-mu'allif babu adabil walidi wa birrihi liwalidihi. Haddatsana Muhammad ibn Abdul Aziz qala haddatsana al-Walid ibn Muslimin anil walidi ibni Numair ibni Ausin annahu sami'a abahu yaqulu kanu yaquluna as-salahu minallahi wal adabu minal abai. Fikhul hadithi as-salahu atiyatullahi subhanahu wal adabu al-hasanu afdalu ataya al-walidi li waladihi. Sani. Athani tarbiyatul awladi wa ta'dibihim wa ta'dibuhum min mas'uliyatil abai al-kirami. Nah. Kemudian ini bab berikutnya, bab adab orang tua dan kebaikan orang tua kepada anaknya. Jadi orang tua pun mesti punya adab kepada anaknya. Ya. Kata Al-Imam Al-Bukhari, haddatsana Muhammad ibn Abdul Aziz, Muhammad bin Abdul Aziz telah menyampaikan sebuah hadis kepada kami. Al-Walid, dia mengatakan, Al-Walid bin Muslim telah menyampaikan hadis kepada kami dari Al-Walid bin Numair ibn Aus, bahwa beliau mendengar Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kanu yakulun. Ya. Kata Abu Hurairah, mereka dahulu, yaitu kalangan para salaf, yaitu para sahabat, mereka mengatakan as-salahu minallah, ya, kesolehan itu dari Allah, taufik dari Allah, ya, betul-betul hidayah dari Allah. Sedangkan al-adab, ya, itu minal aba. Bagaimana anak bisa beradab? Itu dari ayah-ayahnya, artinya di orang tuanya. Paham enggak di sini? Ya. Maka kalau mau lihat bagaimana karakter orang tua seseorang, lihat anaknya. Ya. Beradab atau enggak? Walaupun kita tidak bisa mengukur secara mutlak. Karena dalam sejarah ada anak yang adabnya buruk, ternyata orang tuanya soleh. Nabi Nuh alaihissalam, anaknya adabnya buruk. Ya, adab yang paling buruk itu adab kepada Allah, baru adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru adab kepada orang tua. Nah, hak adab yang mesti ditunaikan pertama ialah adab kepada Allah, baru adab kepada Rasul, baru adab kepada orang tua dan yang lainnya. Ini dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Makarimul Akhlak. Ya. Baik. Maka anaknya Nabi Nuh alaihissalam punya akhlak yang sangat buruk kepada Allah, kufur. Namun ternyata orang tuanya soleh. Ya, soleh. Nah, barakallahu fikum. Nah, fikul hadis kata Syekh di sini as-salahu atiyatullahi subhanahu. Maka kesolehan adalah karunia pemberian Allah SWT. Wal adabul hasan afdalu atayatil waladi liwaladihi. Sedangkan adab yang baik adalah seafdal-afdalnya pemberian orang tua kepada anaknya. Ya. As-sani yang kedua, tarbiyatul auladi wa ta'dibuhum. Mendidik anak-anak dan memberikan pelajaran adab kepada mereka, min mas'uliyatil aba'il kiram, adalah diantara bentuk tanggung jawab para orang-orang tua yang mulia. Sebaliknya orang tua yang durhaka ialah yang gak memperhatikan adab dan pengajaran anak-anaknya. Anak-anaknya gak ditarbiyah. Ya, sehingga anak-anaknya itu kalau di luaran liar, ya, nggak ada sopan santunnya sama orang lain, ya, apalagi nggak bisa jaga sholat anak-anaknya, maka itu cerminan orang tua, ya, cerminan orang tua. Maka orang tua yang baik memberikan tarbiyah buat anaknya. Para salaf dulu ketika anak-anaknya baru bisa ngomong, baru bisa bicara, langsung diajarkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Langsung diajarkan bahkan Allah itu tinggi di atas arsy. Diberitahu sesuai dengan pemahaman anaknya. Di mana Allah, diajarkan la ilaha illallah. Kalau orang tua zaman sekarang anaknya baru bisa ngomong, ya langsung diajarin apa? Hah? Nyanyi. Balonku ada 5. Ya. Cicak-cicak di dinding. Apalagi diajarin yang kayak begitu-gitu. Ya. Amat kau punya anak, anaknya diapain, Mat? Diajarin apa? Hah? Diajarin tauhid insyaallah. Wih, masyaallah. Ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Juga anak orang tua zaman sekarang kau lihat. Ya. Gak peduli sama pendidikan anak, agama anaknya. Mereka lebih peduli kepada pendidikan duniawiyah anak-anaknya. Mereka jor-joran di sekolah umum anaknya. Namun pendidikan agama gak ada. Nah, orang-orang tua yang memasukkan anaknya ke pesantren karena mereka mampu, itu adalah wujud, ya, kepedulian orang tua kepada anak-anaknya. Ke sekolah-sekolah Islam. Ya, ada juga mungkin yang nggak menyekolahkan ke pesantren karena nggak mampu, ya, karena biaya pesantren mahal-mahal, akhirnya, ya, mereka harus memberikan pengajaran kepada anak-anak, pelajaran adab, tarbiyah kepada anaknya di rumah, ya, karena pendidikan itu nggak terbatas di pondok. Taib barakallahu fikum. Juga ya, ini perlu diperhatikan. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Apa sih maknanya? Ya, itu kata para ulama mengutip perkataan Ali bin Abi Thalib, yaitu adibuhum, ajarkan adab kepada mereka. Ya, jagalah anak-anak kalian, diri kalian dan anak-anak kalian, keluarga kalian dari api neraka, ajarkan adab kepada mereka. Nah, ini adab itu di rumah. Oleh siapa yang pertama? Oleh ibu. Orang-orang Arab dulu mengatakan al-um madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama. Baru dari bapak. Ya. Lihat bagaimana Luqman alaihissalam mengajarkan adab kepada anak-anaknya. Banyak sekali. Ya. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Naam. Terus lanjut lagi Faris. Al haditsu haddatsana Muhammad bin Salamin qala akhbarana Abdul A'la ibnu Abdul A'la Al-Qurashi an Dawuda ibni Abi Hindin an Amirin anna Nu'mana ibni Bashirin haddathahu anna abahu intolaqo bihi ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yahmiluhu faqala ya Rasulallahi inni ushiduka anni qad nahaltun Nu'mana kaza wa kaza faqala akulla waladika nahalta? Qala la. Qala fa ashhid wairi. Thumma qala alaysa yasurruka an yakunu fil birri sawa'un? Qala bala. Qala fala idhan. Qala Abu Abdillahi al-Bukhari, laysa shahadatu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam rukhsatan. Syarhul kalimati nahaltu wahabtu a'taitu bighairi audin fala idan bighairi iwadin fala idan ay idza kana yasuruka istiwa'uhum fa'il dari yasur istiwa'uhum fil birri fala yasihu an tufaddala ba'du fala yasihu an tufaddala ba'du dohum ala ba'din antufaddila ba'dohum ala ba'din fin nuhlati fikhul hadithi al awalu yajibu ayusawiya al mar'u baina awladihi fil hibati fa'in faddala ba'don ala ba'din jaza ma'al karohati indal a'immati thalathati wal hibatu sahihatun. Athani istihbabu ta'lifi bainal ikhwati wa tarku ma yuqa'u bainahum asyahna'a aw yurithu ma yuqa'u bainahum asyahna'a aw yurithu al-uquqa lil-abai. Athalithu imkaniyatu maylil qalbi ila ba'dil awladi wa zawjati duna ba'din amal atiyatu wal hibatu fayajibut taswiyatu bainahum fiha. Ar-rabi'u dururatus tidahil hakimi wal mufti amma yahtamilul istidaha liqawlihi aku amma yahtamilu al-istidahu amma yahtamilu al-istidahu liqawlihi akulla waladika nahalta. Nah, kemudian di hadis 93 ya, Imam al-Bukhari ya, membawakan hadis ini, kata beliau Muhammad bin Salam telah menceritakan hadis kepada kami. Qala, dia mengatakan Abdul A'la bin Abdul A'la Al-Qurashi telah mengabarkan pada kami dari Daud bin Abi Hindin dari Amir bahwa An-Nu'man ibn Bashir, Nu'man ibn Bashir sahabat yang mulia, bapaknya juga seorang sahabat, haddasahu telah menyampaikan sebuah hadis kepada Amir. Anna abahu, bahwasanya bapaknya Nu'man yaitu Bashir, intalaqa bih, kalau intala kabihi pergi bersama beliau, ya, atau pergi dengan beliau. Jadi Bashir membawa Nu'man pergi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahmilu, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bapaknya membawanya atau menggendongnya. Faqala ya Rasulullah, maka bapaknya Nu'man itu siapa? Bashir. Wa ya Rasulullah, inni ushiduka anni qad nahaltu an Nu'mana kada wa kada. Wahai Rasulullah, kata Al-Bashir, aku meminta engkau menjadi saksi bahwa aku akan memberikan kepada Nu'man ya harta begini begitu. Faqal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Bashir, akula waladika nahalta, apakah anak-anakmu semua kamu beri sama hibah? Ini bukan warisan ya. Kalau warisan kan nunggu bapaknya mati dulu. Enggak. Diberikan. Qala la, kata Bashir, enggak, hanya Nu'man aja yang saya berikan. Maka kata Nabi apa? Fa ashhid ghairi. Udah, cari aja saksi selain aku. Cari saksi orang lain aja. Nabi enggak mau jadi saksi. Bashir memberikan hibah hanya kepada Nu'man, tidak kepada anak-anak yang lain. Ya, kemudian kata Nabi, cari saksi orang lain aja. Thumma qala, kemudian Nabi bersabda, alaysa yasurruka ayyakunu fil birri sawa'un. Ya, apakah tidak membuatmu senang. Nanti mereka berbakti, sama-sama berbakti semua kepadamu. Jadi anak-anaknya semua berbakti kepada bapaknya. Senang gak seorang ayah gitu semua anaknya berbakti? Senang. Ya. Berarti timbal baliknya si ayah juga mesti memperlakukan anak-anaknya sama. Kata Bashir, bala. Iya mau. Ya. Qala, fala idan. Ya. Kemudian kata Nabi, fala idan. Fala idan. Kalau begitu, jangan kamu lakukan. Hanya memberikan hibah kepada satu anak, tidak kepada yang lain. Ya. Taib. Kata Al-Imam Al-Bukhari, laisa syahadatu minan Nabi SAW. Rukhsatan. Ya. Maka persaksian dari Nabi SAW ini bukanlah rukhsah. Ya, keringanan. Taib barakallahu fikum. Lihat di situ keterangannya. Kata Bashir kepada Nabi, ya, wahai Rasulullah, jadi aku ingin engkau menjadi saksi qad nahaltu ya an-nu'man kada wa kada. Aku ingin nahaltu itu maksudnya apa? Wahabtu. Aku menghibahkan atau akta itu. Ya, aku memberikan kepada Nu'man bighairi iwad. Kalau nahl itu memberikan tanpa imbalan. Ya. Itu hibah. Ketika Nabi SAW bertanya, apakah semua anak-anakmu kau berikan? Kata Bashir, enggak. Kata Nabi, fala idan. Ya, kalau begitu jangan. Ya. Ai idza kana yasurruka istiwa'uhum fil birri, yaitu apabila ya, membuat engkau gembira mereka sama dalam berbakti, fala yasihu an tufaddila ba'dahum ala ba'din fin nuhlati, maka tidaklah benar engkau melebih mengutamakan, memprioritaskan sebagian mereka di atas sebagian yang lain dalam hal pemberian. Ya. Kandungan hadis, yajibu ayyusawiya al-mar'u baina awladihi fil hibati. Maka wajib bagi seseorang, bagi orang tua untuk menyamakan ya antara anak-anaknya dalam masalah hibah. Fa in faddala ba'dan ala ba'din, kalau dia lebih mengutamakan sebagian anaknya daripada yang lain, ya jaza. Itu walaupun memang boleh, namun ma'al karohati, namun itu makruh, dibenci. Indal a'immati as-salasah, menurut tiga imam. Wal hibah sahihatun, dan hibah seperti ini sahih, namun makruh. Ya, namun makruh. Nah, asali istihbabu ta'lif ya bainal ikhwati. Ah, ini juga dianjurkannya untuk menyatukan hati ya di antara saudara, yaitu anak-anak. Wa tarku mayuki bainahum asyahna, ah, dan meninggalkan hal-hal yang dapat menyebabkan adanya syahna di antara syahna itu apa? Adawah, permusuhan di antara mereka. Qayyusul uquqa lil aba, atau mewariskan ya sikap durhaka kepada orang tua, yaitu karena dari orang tuanya sendiri. Orang tuanya enggak adil dalam masalah pemberian. Orang tuanya itu hanya memprioritaskan satu anak yang mungkin paling disayangi. Kalau masalah menyayangi anak, ada yang paling disayangi ya boleh. Di antara putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah yang paling beliau sayangi. Namun dalam hal keadilan, Rasul adil terhadap anak-anaknya. Dalam masalah menampakkan kecintaan, sama. Ya, sama seperti seorang pria yang punya banyak istri. Rasulullah SAW punya banyak istri. Namun Rasulullah SAW menyatakan Aisyah ahabbu ilayya. Aisyah adalah istri yang paling beliau cintai. Ya, namun dalam masalah keadilan, pemberian nafkah, ya, penampakan kasih sayang, sama semuanya. Paham gak sini? Jadi punya anak banyak, atau lebih dari satu aja, dua aja, Berarti kan kalau dua tuh, ya kalau satu ya mau, ya udah itu aja. Ya, nah kalau punya anak dua atau lebih, nah maka seorang ayah nggak boleh memprioritaskan salah satu anaknya aja dalam masalah hibah pemberian. Nah, ini nggak boleh. Apalagi kalau orang tuanya kaya, anak yang ini aja yang diprioritasin, beliin motor, beliin mobil. Anak yang satu udah kamu ngeteng aja, ya, naik angkot. Nah, itu nggak boleh. Anak yang satu dibeliin macam-macam, yang satu yang lain enggak. Nah itu nanti akan membuat anak ya yang merasa tidak adil, tidak berbakti kepada orang tuanya. Yang berbakti hanya anak yang diberikan banyak oleh orang tua. Dan bahkan ini bisa menghadirkan sikap durhaka anak pada orang tua. Ya, sikap durhaka dari anak yang merasa dia mendapat perlakuan gak adil dari orang tuanya. Yang ketiga, imkaniyatu mailil qalbi. Memang ada kemampuan, kecondongan hati ila ba'dil awlad wa zaujat duna ba'din, kepada sebagian anak atau istri ya dibanding sebagian yang lain. Itu memang ada ya, Rasulullah SAW kecondongan hatinya kepada putra-putrinya hanya kepada Fatimah ya, kepada istri beliau hanya kepada Aisyah. Itu memang ada, manusiawi ya, manusiawi. Muslim akan tahu ini kalau nanti Muslim punya istri 4. Tahu Muslim ya, lebih cinta istrinya yang mana? Yang dari ya Kamerun, dari Kenya, dari Kongo, itu dari Pantai Gading. Nah, ini misalkan istri antum dari Afrika semua. Kok ketawa Muslim? Kayaknya nggak terima gitu. Ini contoh aja ya, contoh. Ya mungkin Muslim ada kecondongan lebih suka istrinya yang dari Kamerun misalkan. Ya, yang lain-lain Muslim ya suka, cuman kecondongan hatinya sama yang satu istrinya itu. Ya boleh, manusia. Rasulullah SAW aja menyatakan Aisyah istri yang paling beliau cintai. Ya, namun dalam hal perlakuan ya, penampakan itu enggak beda. Ya, kalau kita cium satu anak, anak kita misalkan kecil-kecil ada 3, ada 2, kita cium satu, cium semua. Dikasih jajan satu, kasih jajan semua. Ya, kecuali yang satu ya lagi kena ikop, lagi kena sanksi. Boleh, itu juga bagian dari pemberian adab. Boleh. Ya, kenapa? Karena dia enggak setoran hafalan. Nah, tahan dulu uang jajannya. Boleh. Ya. Kemudian, mana lagi tadi? Ammal atiyatu wal hibatu fayajibu at-taswiyatu bainahum fiha. Adapun pemberian hibah, maka wajib sama di antara mereka. Walaupun kita ada kecondongan lebih sayang kepada salah satu anak aja. Ya. Arabi yang keempat, daruriyatustidahi al-hakimi wal-mufti. Nah, seorang hakim yang hendak memberikan keputusan atau mufti yang hendak memberikan fatwa, dia sangat membutuhkan istidah, ya, minta penjelasan. Ama yahtamil al-istidah, pada hal-hal yang memang ada kemungkinan untuk dimintai penjelasan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau diminta untuk bersaksi akan pemberian al-Bashir kepada Nu'man anaknya saja yang ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, aku la waladika nahalta, apakah kepada setiap anak-anak engkau kau memberikan? Ya, ketika Nu'man al-Bashir mengatakan enggak, hanya Nu'man aja, yang lain enggak saya beri. Nah, maka di situ baru Nabi bisa menghukum. Cari saksi yang lain, saya enggak mau. Ya, cari saksi yang lain. Nah, ini dihukumi makruh. Artinya tetap sah Ya, kenapa demikian? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cari saksi yang lain. Saya nggak mau. Kalau memang haram, ya, tentu Nabi mengatakan nggak boleh. Jangan cari saksi orang lain. Paham nggak di sini? Ya. Sama seperti menyolati jenazah yang masih punya hutang. Boleh apa enggak? Boleh. Nabi enggak mau. Cuma Nabi memerintahkan sahabat yang lain ikut solati. Paham sini ya? Ya. Taib barakallahu fiik. Terus lanjut. Babun. Bab berikutnya. Man la yarham la yurham. Hah? Oh bab. Ya, bir babu biril abi liwaladihi. Babu biril abi liwaladihi. Haddatsana Ibnu Makhladin an Isa ibni Yunus anil Wassafi an Muharib ibni Ditharin an Ibni Umar qala innama sammahumullahu abraran li annahum barru al-aba'a wal abna'a barru al-aba'a wal abna'a kama anna liwalidika alaika haqqan kadzalika liwaladika alaika haqqun. Syarhul kalimati innama samahumullahu al-abrara ay innama samallahu ta'ala al-abrara abraran fil qur'ani barraw ay ahsanu ila abaihim wa abnaihim wa taharraw mahabbahum. Fiqhul hadithi al-awalu minal huquqi allati yata'allaqu bil abna'i hiya ta'limuhum al-furudha al-ayniyata wa ta'dibuhum bil adabi asy-syar'iyyati wal adlu bainahum fil ataya. Baik. Nah, kemudian Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Ibnu Makhlad telah menyampaikan sebuah hadis kepada kami dari Isa bin Yunus, dari Wassafi, dari Muharib bin Disar, dari Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan innama sammahumullahu abraran, ya Allah menamakan mereka sebagai orang-orang yang abrar, li'annahum barraw al-aba wal abna, karena mereka berbuat kebaikan kepada ayah-ayah mereka ataupun kepada anak mereka. Kama anna liwaladika alaika haqqan, sebagaimana ya apa namanya, ayah-ayah engkau memiliki hak atas engkau, kadzalika liwaladika alaika haqqun, demikian pula anak-anakmu juga punya hak atas dirimu. Ya. Nah, innama sammahumullahu al-abrara, innama sammallahu ta'ala al-abrara abraran fil Qur'an. Yaitu Allah menamakan orang-orang yang berbaik, berbuat kebaikan sebagai abraran di Al-Qur'an. Barraw, kenapa? Karena mereka barraw ay ahsanu ila abaihim wa abnaihim. Karena mereka berbuat baik kepada ayah dan anak-anak mereka. Wa taharraw, dan mereka berupaya untuk mahabbahum, mencintai mereka. Kandungan dari hadis ini minal huquq allati yata'allaqu bil abna, itu di antara hak-hak yang berkaitan dengan anak-anak, hiya ta'limuhum. Hak-hak anak-anak adalah mereka diajarkan. Diajarkan apa? Al-furudha al-ayniyata. Ya. Fardu-fardu ain. Ya. Wa ta'dibuhum, dan mereka diajarkan adab, bil adab syar'iyah, dengan adab-adab yang syar'i. Wal adlu bainahum fil ataya. Ya, dan berbuat adil dalam pemberian kepada mereka. Ini hak ya anak. Kalau hak orang tua ini sudah dilewati di bab sebelumnya. Bab berbakti pada orang tua. Itu hak anak ada tiga, yaitu diberikan pengajaran hal-hal yang fardhu ain. Mengenal Allah, ya, mengenal Nabi, mengenal Islam, baru sholat lima waktu, puasa, dan seterusnya. Yang pertama. Yang kedua, mengajarkan adab kepada mereka. Yang ketiga, adil dalam pemberian kepada mereka. Nah, itu hak anak. Taib. Terus lanjut, Faris. Babu man la yarham la yurham. Haddatsana Muhammad ibn al-Ala'i qala haddatsana Muawiyah ibn Hisham an Syaibana an Firasin an Atiyata an Abi Sa'idin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man la yarhamu la yurhamu. Fiqhul hadithi al-awwalu al-hathu 'ala ar-rahmati li jami'il khalqi fa yadkhulu fiha al-mu'minu wal kafiru wal baha'imu. Athani al-muradu bir-rahmati at-ta'ahudu bil it'ami was-saqi wat takhfifu fil hamli wat tarku at-ta'addi bid-darbi. Athalithu man la yarhamu kama dhukira a'lahu yuhramu. Man la yarham kama dhukira a'lahu yuharramu min rahmatillah. Yuhram. Yuhram. Yuhram min rahmatillah. Nah. Ya. Kemudian Imam Bukhari membawakan hadis. Ya. Kata beliau, Muhammad bin Ala telah menyampaikan sebuah hadis pada kami. Dia mengatakan, Muawiyah bin Hisham haddatsana telah menyampaikan sebuah hadis pada kami. An Syaiban dari Syaiban, an Firasin dari Firas, an Atiyah dari Atiyah, an Abi Sa'id dari Abi Sa'id, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Sa'id Al-Khudri, man la yarham la yurham. Ya. Siapa yang tidak memiliki sifat rahmat, maka dia tidak akan dirahmati. Siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Ya. Fikul hadis, kandungan hadis ini, al-has ala rahmah li jami'il khalq, itu anjuran untuk bersikap kasih sayang kepada seluruh makhluk. Ya, fayadkhulu fiha al-mu'minu wal kafiru wal baha'imu, maka termasuk di sini seluruh makhluk, mukmin, kafir, bahkan hewan-hewan. Ya, terhadap orang kafir boleh memiliki sifat rahmat. Iya, kalau mereka terjatuh di jalan, kita tolong. Ya. Nah, itu bagian dari sifat rahmat. Mobilnya, kendaraannya rusak, mogok, kita bantu semampu kita. Ya. Jangan ada orang kafir jatuh, kita tahu dipakai salib, atau mobilnya ada salib, mau kita, oh rasain lu. Mati aja lu. Ya. Kalau dibutuh bantuan, ya kita bantu. Ya, itu mesti ada sifat rahmah. Nah, bahkan kepada hewan-hewan juga, pada hewan-hewan. Ya, baik. Al-murad bi rahmah at-ta'ahudu bil it'am. Yang kedua, yang dimaksud dengan rahmah ialah menjaga mereka dengan memberikan makanan pada mereka, wasaqi, memberikan minum pada mereka. Ya. Wat takhfifu fil hamli wat tarkul at-ta'addi fid darb. Ya, rahmah kepada anak-anak dengan memberikan nafkah, makan, minum. Ya. Dan atau kalau sifat rahmah kepada orang lain, takhfif fil haml, ya, meringankan beban mereka. Hotar kuta adi bidarb, atau kepada anak-anak tidak melampaui batas ketika memukul mereka. Kalau mereka salah dipukul, ya, tidak pukulan, ya, yang mengenai wajah, ya, atau pukulan yang menimbulkan luka atau mengeluarkan darah. Pukulan yang memberikan adab. Ya. Dan pukulan yang memberikan adab itu akan memberikan kesan. Ya, mungkin antum pernah kali ngaji dulu di kampung. Ya. Ngaji Baghdadiyah, kaidah Baghdadiyah atau Iqra. Ya, saya sampai sekarang masih ingat dulu ngaji kaidah Baghdadiyah. Mengenal-kenal huruf hijaiyah masuk kecil-kecil, ya. Disabet tangan pakai lidi guru. Itu memang sakit. Sakit di situ aja. Ya. Tapi nikmat membekas di kalbu dan tahu kasih sayang guru. Tapi kalau digaplok guru di muka, kalau ingat memorinya baik apa buruk? Hah? Buruk, waduh, ketemu guru itu ada digaplok dulu nih sama dia nih, digampar. Tapi memori baik itu ketika dipukul guru pakai lidi, ya, pakai lidi atau pakai kayu gitu. Aduh, aduh gitu kan. Nah itu pengajaran yang baik sebenarnya. Ya gak Faza? Pernah gak digaplok guru? Digaplok dituin tangannya. Pernah? Nah, gimana? Dendam sama gurunya? Enggak, enak kan? Nah, mau lagi sini? Nah. Mana lagi tadi? Ya, berikutnya Faris, baca. Yang ketiga belum diartikan. Fikul hadisnya ya? Oh iya. Mala yarham itu ya. Siapa yang tidak memiliki kasih sayang, siapa yang tidak menyayangi, kama dzukira alahu, sebagaimana disebutkan di atas, yuhram min rahmatillah. Maka dicegah dari rahmat Allah. Terus. Haddatsana Muhammad bin Salamin qala akhbarana Abu Muawiyah anil A'mashi an Zaid bin Wahb bin Wabil wa Abi Dzubyana an Jaririn an Jarir bin Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarhamullahu man la yarhamun nasa. Fiqhul hadis. Fiqhul hadithi al-awwalu ar-rahmatu minal khalqi. Al-atfu war-ru'fatu war-rahmatu minallahi ar-ridha amman yarhamu. Athani man la yarhamun nasa bil-ihsani ilayhim war-ru'fati bihim la yu'rafah war-ru'fati bihim la yuthabu min qibaril rahmani war-bir-ridha anhu. Naam. Kemudian Imam Bukhari membawakan hadis berikutnya. Ya. Dari A'mash, dari Zaid bin Wahab, dari Ibnu Dzabyan, dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qol, beliau mengatakan qala Rasulullah, Rasulullah SAW bersabda, la yarhamullahu man la yarhamun nasa. Allah tidak merahmati orang yang tidak memiliki kasih sayang, yang tidak menyayang. Kandungan hadis ini yang pertama ar-rahmah minal khalq. Kalau sikap sifat rahmat kasih sayang dari makhluk itu maksudnya apa? Al-atfu wa ra'fah. Adanya kelembutan, adanya kasih sayang. Nah itu. Makanya kalau seorang punya sifat rahmat kepada yang lain, adanya kasih sayang, ada kelembutan diri dia kepada makhluk yang lain. Wa rahmah minallah, sedangkan rahmat dari Allah ialah ar-ridha amman yarhamu. Yaitu Allah meridhoi kepada orang yang memiliki sifat kasih sayang tadi. Kalau sudah Allah meridhoi, selesai dia. Tugas dia jadi seorang hamba. Kan seluruh aktivitas ibadah si hamba itu dalam rangka mencari ridha Allah. Kalau Allah sudah meridhoi, itu selesai dia tugas dia sebagai hamba. Apalagi? Ya. Baik. Maka pasti masuk ke surga ya kalau hamba diridhoi. Gak mungkin seperti perkataan orang sufi, gak apa-apa saya di neraka, yang penting Allah ridho. Mana mungkin ya. Buat apa saya di surga kalau Allah gak ridho? Mana mungkin ya. Allah berfirman, ya ayatuhan nasul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadukhuli fi ibadi wadukhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang kalbunya tentram, tidak ada kesyirikan. Ya. Baik, Allah menyatakan, ya, yang engkau diridhoi, radiyatan mardiyah. Ya. Masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku yang soleh. Masuklah engkau ke surgaku. Tidak ada orang yang diridai Allah masuk ke neraka. Sehingga sufi gaya-gayaan, buat apa saya di neraka? Di surga kalau Allah enggak ridho, lebih baik saya di neraka. Kalau yang penting Allah ridho. Waduh. Orang kafir aja empot-empotan di neraka. Ya. Mereka minta agar mereka dikembalikan ke dunia supaya beramal soleh. Inna mukinan. Ya. Apa namanya? Rabbana amsorna farji'na na'mal solihan. Ya. Kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal soleh. Gak ada di antara mereka orang kafir yang Allah kutip di Al-Quran, ya Allah gak apa-apa ada kami di neraka, yang penting kami ridho. Gak ada. Mereka minta dimatiin, mati permanen. Ya Malik liyaqdi alaina rabbuk, wahai Malik penjaga neraka, ya udah bilang aja kepada Rabbmu, kepada Allah, supaya dia mematikan kita aja, udah selesai. Orang kafir ngayal-ngayal, ya laitani kuntu turoba. Dua seandainya saya debu aja yang kalau udah selesai ini habis sudah. Nah, gak ada tuh orang kafir di neraka. Ya gak apa-apa, yang penting Allah ridho. Gak ada. Ngarang-ngarang aja sufi itu. Ya. Taib. Terus, udah ya. Malayarham. Mala yarhamun nas bil ihsan ilaihim wa ra'fah bihim. Siapa yang tidak merahmati menyayangi manusia dengan berbuat baik pada mereka dan berkasih sayang pada mereka, la yusabu, maka dia tidak akan diberikan ganjaran min kibali rahman birido anhu. Dia tidak akan diberi ganjaran oleh Allah yang Maha Rahman dengan keridoan. Artinya Allah tidak akan meridai dia. Nah, berikutnya hadis yang ke berapa ini? 97 98 99. Itu dikatakan oleh Syekh Madar Syarhuhu, telah berlalu syarahnya. Ya, hadis 99 ya, dibawakan oleh Imam Bukhari. Hadatsana Abadah Abadatu an Abi Khalidin an Qaisin an Jaririn ibni Abdillah qala qala Rasulullah SAW, man la yarhamun nas la yarhamuhumullah. Ini sama ya. Kemudian hadis 99 sama dari Abdah, dari Hisham, dari bapaknya, an Aisyata, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat atan Nabi SAW nasun. Ya, ada minal Arab, ada sekelompok orang dari kalangan Arab Badui datang kepada Nabi SAW. Faqala lahu rajulun minhum. Maka ada salah seorang di antara Arab Badui ini yang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, atuqabiluna sibyana? Wahai Rasulullah, apakah kalian mencium anak-anak? Fawallahi ma nuqabiluhum, demi Allah aku enggak pernah cium mereka. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah SAW bersabda, awa amliku inkana Allahu azza wa jalla naza'a min qablika ar-rahmata. Ini yang tadi ya. Apakah aku kuasa? Ya, sementara Allah Subhanahu Wa Taala telah mencabut rahmat dari, ya, dari engkau, dari kalbumu. Kemudian hadis ke 99. Haddatsana Abu Nu'man, qala haddatsana Hammad ibn Zaidin an Asimin an Abi Utsmana, anna Umar radhiyallahu taala anhu istamala rajulan. Bahwa Umar radhiyallahu taala anhu istamala rajulan artinya pernah memperkerjakan seseorang, apakah sebagai pejabat, ya, sebagai petugas. Faqala al-amil, maka orang tadi yang pekerja tadi kepada Umar berkata, innali kada wa kada minal walad. Wahai Umar, saya punya anak begini segini segitu, ya, mungkin disebutin jumlah anaknya. Maqabaltu wahidan minhum. Ya, saya enggak pernah tuh ciumin salah satu di antara mereka. Satu aja di antara mereka enggak pernah saya cium. Baza'ama Umar au qala Umar, maka Umar menjuga atau Umar mengatakan, inna Allah azza wa jal la yarhamu min ibadihi illa abarrahum. Allah azza wa jal tidak merahmati hamba-hambanya kecuali yang, ya, paling berbaik, berbuat baik kepada mereka. Artinya Umar mengatakan, di antara bentuk kebaikan seorang hamba ialah mencium anak. Syarhul kalimat, abarrahum awfahum bihukukin nas wa hukukillah. Yang paling berbuat baik kepada diantara mereka, yang paling berbuat baik diantara mereka, inilah yang dirahmati Allah, yaitu yang paling diantara mereka yang paling menunaikan hak-hak manusia dan menunaikan hak-hak Allah. Diantara hak-hak manusia, kalau dia punya anak, anaknya dicium. Ya. Fikul hadis yufhamu min kalami Umar, maka dipahami dari ucapan Umar radhiyallahu ta'ala anhu ini, anna awfan nasi bihukukil ibad. Ya, bahwa, ya, menunaikan hak manusia, ya, dengan hak-hak hamba tadi, wa huququllah aqrabuhum min rahmatillah. Ya. Dan juga menunaikan hak-hak Allah. Ya, jadi manusia yang paling menunaikan hak-hak hamba dan hak-hak Allah wa huquqillah itu aqrabuhum min rahmatillah. Itu adalah orang yang paling dekat dengan rahmat Allah. Baik, cukup sampai sini. Nanti kita lanjutkan lagi di hadis ke-100. Ya. Di bab rahmah 100 juz'in. Subhanakallah. Alhamdulillah. Shalla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.